baca ya kan? Coba saba isi. Nah, minta. Ayo, ya karabul ya dengan adik. Wewe, artinya apa bilang? Anu apa? Ayo, ya karabul ya kan? Bayinya lah, bayinya ya lah. Ikhlas juga banyak orang. Nah itu, karena zakar atau kasab itu tidak pernah kasab kan. Tapi makalah, nanya lah, waktu soal kalah lebih balikah, karena tak jadi waktu hendak masuk ke jam dan aja membaca ini khusus, ya kalau ini kan bacaan khususnya, kenapa ini nih? Di anna sayatina yahdurunahu, karena saya pengikutnya kadang meninggalkan ini lawan wadah mutak. Nah, lewat itu biar kita kada ada keperluan kada hajat, tapi dah hendak masuk ke rumah hantu, dan mesti bacaan kita. Nah, itu bacaan. Jadi mesti ada bikin apa? Mesti ada berpakaian besi baja nih. Masuk ke situ. Tahan kita jangan diganggu. Ya bisa menunggu kalau ada bacaan ini, masuk situ diganggunya mbahnya keluar kan mana? Kan kita ada juga. Kenapa kau juga? Jadi anak-anak pun yang kecil juga. Ada umur-umur pun. Maka orang sudah berdatang, dia sudah dicari. Itu sudah amat bangun. Umur-umur pun ketawa. Atau yang meninggal. Bila barang, anurin mbak ini, mbak sudah panggil ya. Baiklah lo keluar kami itu, kan ketika ada lain betul. Nah, ini apa ada pembacaan? Nah, ini gak bisa tetap sembaya. Nabi sesudah kalau menyuruh aja, memang gak bisa tetap menyuruh. Ya lo sunat, tapi penting banget ini. Jadi kita tahanlah begini, kalau ada penintin, kan nggak nyuruh kita. Menyentak mungkin ini, kan belakang ada bacaan. Masuk ke kamar berbacaan, ke kalam berbacaan, mereka ada bilang, ya Allah, kalau ada bisa bacaan saya panggil-panggil, gimana? Dia nyaman banget, ini udar. Jadi Allah sayatina yahdurunahu. Hantu itu tetap udar. Hantu udar itu, di kalam itu deh. Walai kaunihi, lai tafirji. Lillah, karena di situ kan ada bang orang, lai Allah, lai Allah, kan ada. Ada lah, kenapa? Ada. Wah setan ya tatalatu fi malaikatu firari. Setan laluasa di sana mahal. Namun di luar pada itu kan tapi di luar saja. Ada di situ maka mbah. Lewat saat itu juga bacaan kita masuk ke itu tadi. Nah, kemudian apa bilang? Wa idha kharaja, apabila kita keluar daripada anu tadi, anu wadah itu tadi, lalu kola menyedepan. Sunnah kita membaca ini ke pahala kalau kenapa bacaannya? Gufronaka Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa'afani. Itu kan kalau kali jaga gufronakanya kan? Tak kali ya. Cuma kalau bacaannya kalau biar aja tulisan pun apa? Bacaannya tidak kali ya. Itu aja nah. Coba baca di dalam kalau gufronaka ay atlubu gufronaka ya Allah. Arti gufranaka ulun minta akan keampunan pian. Iya, gufranaka ngatot. Kalau jadi mah, jadi buang, ulun minta ampun dong pian. Kenapa jadi minta ampun lawan Tuhan? Nah, kada gampangan. Selama di dalam situ nah kada kawa ulun nak baca bela ya Allah, jadi minta ampun aja nah tapi ulun pernah dulu nah. Ya Allah. Tapi kalau menembak dengan jalan di dalam, mikir di dalam hati kita ingat lawan Tuhan di dalam hati, ingat lawan Tuhan mengingat dan Tuhan dalam waktu itu tetap disuruh nanya. Nah ini nanya kehebatannya mikirnya, mikir hati hebatnya di mana aja tetap kawat, arayan baca Quran, yang muncul apa? Kan? Itu bisa ada mulai di situ, ada nang hati ini nang terasnya. Ingat dan ingat ya, lantuan itu belum ada ingat lah mun anak diumpamakan tapi itu enggak banyak lagi. Ikan tadi si abah, abah itu mati, mati sudah, ikan belum menaruh, lalu sudah taruh itu hak di padahal rumah abahnya ada. Ya ngarang ini, kalau kita itu kita ngarang suruh ingat, ingat dan ngarang apa? Minggu pas itu kan apa yang merupakan lupakan, kan dan namun nih ingat lah ngarang suruh ingat, kakak itu kah? Tapi kalau sama bujur, kan ada cuma anu itu aja. Paham gak tak? Itu aja. Di hati nih, di hati itu aja. Nggak ada juga orang makanya panggil. Jadi ujung mintu hati Allah, kenapa lakinya lah? Itu kebunyi, hajin gua. Gua saat alinya kanda, orang takutan lawan kubur sama sabair. Lalu dikira sih dalam situ, lopot, kenapa lu nggak dengaran? Ngaji. Orang tak ada ingat, mintu bangun aja, jadi kada pun bakal kelerap. Kalau lah, bakal kelerap. henta nang nyana wayun dabu takraru gupronaka salasan sunat maulang-ulangi gupronakanya talu kali gupronaka alhamdulillah wabarakatuh. Ini ida karaja kalau kan karaja PTL nata PTL sudah jadi sudah keluar hanya baca ini masih di dalam situ juga jangan kenapa nanginan wa sababu su'alil maghfirah indan sirafihi nang jadi kita meminta ampun mbak sudah keluar kenapa tarkuhu zikrallah fitrakal halah kita kata-kata membacaan namun tak di dalam kita akan merasa tak salah aja nang mestinya ulun ne sampai kasih pembacaan aja tapi ulun kan pada pembacaan di situ tadi jadi ulun kesalah lancet coba ada Rasulullah itu merasa salah dan Allah Ta'ala di dalam situ Allah Ta'ala itu disunatkan kita jangan masuk ke situ kecuali hajat kita hendak banget sudah mahandak banget hanya limbangnya tuntung lakas keluar lalu sudah tuntung barangnya di situ apa kali ngalamun akan ini berarti kita ini mengurangi waktu kita untuk pembacaan kalawat terbuang waktu merenyekan lagi ada tulang mewarisi penyakit menggonol-gonol lamun kita karena lawas di situ lawas itu men lawas itu kan wa'imma baluman hendak benar kita sudah berdolong masa wa'imma adanya sudah tentang mati aja nyaman dingin lah yang ikut pulang dari itu sahabillah misalnya aja ini yang coba kita melihat karena bahayanya bahayanya kan lihat kira membahayakan pembacaan waktu anak masuk tadi kan sudah tahu seorang sikap banget kita kan menghendak kapurunan kah apang kada pembacaan masuk ke situ kapurunan kah karena itu karena ini macam macam kah lalu juga kan menunjuk ke si anu aja anu maka anu maulah dita ulah si anu tadi ini ini seorang ya tadi kada pembacaan kita habis juga ini minta keluarnya membaca tadi karena kita itu nak kejar di selama di situ kada pembacaan itu au khawfuhu min taksiriti syukurni anilai ta'ala ti'anama alaihi wa ta'anam summa habanam summa sahkala khurujahu atawa kita itu yang jadi minta ampun takutan daripada taksir pada syukur akan segala nikmat Allah yang dibalik dalam kita makan imat pertama kita dibalik tuan makan makan tuan imat dihancur sidin pulang gak akan ada hancur sakit kita nikmat pulang lima sudah hancur dimudahkan pulang keluarnya kan nikmat banyaknya nikmat Tuhan menyukuri pada kawa lalu ngarannya dong dosa sedangkan tiap nikmat wajib syukur seorang ini takutkan kalau tidak ada syukur lalu berperanakan kalau itu tiga kali sunnah artinya Nabi membaca tiga kali berperanakannya berperanakan apalah hamidah di adabani adab apa nih kita nih apa lagi perataan mulai kelas 1 kelas 2 belajar di sekolah cuma sudah ketuhanan ini tadi tapi ingat lagi ini sudah baca itu nih pada kakak ingat lagi tuh lain pikirnya nininya nininya itu aja lagi betul tidak ini kan nah ini betul ya ini juga lah entah palama atau asukrahu kosiran anharin ni'am manakala ini sudah melihat syukurnya itu handap daripada nikmat yang banyak sudah kita kurang lalu tadarakahu memperdapati kekurangan itu bil istighfar entah kaya kita juga tak menurut Nabi kalau tidak ini minta ampun lontoran kekurangan-kekurangan mulai Allah Akbar sampai Assalamualaikum dipintangan manakah kekurangan-kekurangannya semoga Allah maampun kita misal jadi Nabi membaca itu jadi kita menurutnya tapi menang mencoba bandara jatuh malum lah langsung bayang ada mencoba menghayabang kesini pikiran tak nah nang isi utar matinya mencoba kita kurangan jadi imam tak bakunga sama roh setelah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allah nang mana Allah di azhaban nang menghilangkan anni daripada aku al ada akan nang menyakiti bagi aku kalau enggak mau sudah keluar nanti ada sakit ya penyaman sudah kerja anak keluar sudah kerja nah ini Tuhan kalau menghilangkan aja nah jadi cocok aja sambungannya alhamdulillah gupronaka karena tadi kesalahan tanglah alhamdulillah karena nikmatnya bah banyak. Allah dia bawaannya ada. Maafani dan maaf ya tekan pulang Tuhan akan aku. Coba lihat. Allah maafani. Ini agak daripada penyakit tadi. Coba akan nyata tahan kalau mau keluar. Nah itu. Nah ada ini yang tiba sudah syarif. Oh menyuruh amanah. Arti ada di sini nih. Mestilah keluar itu. Bakal kalian itu nggak pernah? Nih, bawa itu juga. Tidak punya katanya mau berbulan terus dimulai. Tidak ada. Tidak ada dunia juga. Karena bawa kalian lagi, apa nak? Nah, kita cakaplah siapa yang berat. Tidak punya ada. Mengurang mengamalkan bacaan ini. Tanya kalau jantan pada makan makan itu. Pertama dulu menggunakan tadi jangan mengharap karas. Kedua, mengharap karas. Ikan tak ada yang lebih layak itu nama dia tahu. Pertama kan kita makan karas, agak mengharap karas. Kedua kan mengharap karas. Kita nggak mau makan sudah. Itu kalau kita sudah hendak benar, hanya untuk melihat ada hendak mana. Kita jangan dulu keluar aja. Menghendak mana sudah hanya. Tak ini kan tidak kalah dengan itu. Penyakit ini bisa bawa semua ketahuan. Pembacaan tak maksudnya, nah itu terus segera jangan dihalau-halau yang terus akan yang begini macam baru dan ini macam itu terus. Lawan hatinya apa? Keluarnya pembacaan ini. Tapi lah kita apa? Jangan sama penyakitnya. Pada penyakit yang muzul am'a, wajah kita tak umur ucus, ya kan? Ucus tahu lah. Anu ma'ahnya daun-daun nih daun-daun kita ya kan kalau dia jatuh kalau ini ma'ah menjurahkan dulu lah jangan lho karangnya dunia-dunia kalau mau lagi ini apa-apa nah iya ini sakit kan namanya kita nah ini bacaannya tadi bacaan apa lagi anu apa jar dulu itibak ya kan wa yakaddimu yasarahu dan hendaklah ia mendahulukan akan aki mengkiri yang berbukul. Jadi kalau kita masuk itu ada aturannya batis yang kiri di berubahkan. Selain kita masuk ke langgar, ke masjid, ke ketelan itu mesti batis kanan. Ya kalau lah, langung ke situ batis kiri ini ada aturan. Anu, baik itu apa kan? Belum anu, yang berbukul waktu masuk. Ya yaminahu imbal urut. Lalu waktu keluar itu yang kanan. Jangan tak tahu, kanan keluar, kanan masuk. Bilang apa sekali. Itu kami umur sudah. Coba kita baca kalau indah dokol. Alimina salat biasa, lalu mustaqdir cocok mengelibat lawan yang mengkiri. Wah ya, min dia bawa ya kan? Itu, kita bilang apa? Anu rawat tirmidhi, nah ini habis. Anu bihara rata, radia lawan. Anna man bada'a diri jiri yumna qabla yusra idha dakala kala uptulia bil pakri. Hadis Nabi SAW, barang siapa mendahulukan batis menang kanan sebeluman batis kiri waktu masuk ke jamban niscaya didatangkan Tuhan bela susah terus pakir jadi menghendak amalan kecil susah aja hidup amalakan ke jamban batis kanan saja nah ini kan salahnya jadi kita paham itulah Nabi mencontohkan batis kanan dibudiakan masuk kiri yang masuk ke dulu keluarnya batis kanan tidak ini cerita, tapi penyakitnya ini susah, kalau gampangan susah, baik mencabar dan ya kalau sabar ini bisa menyambung hidung, mentangan sudah ini nah, beri selalu berat ini namun kita sekolah, lalu parkir ngali kalau nah, ongkos sekolah bayar itu, pada kau ngali nah, kalau menunjukannya salahnya, tangan kerja, masuk aja tangan batas apa? Tangan itu jadi salahnya maka hadis Imam Tirmidzi lagi pintahak aku sekian itu jangan ah wa yusannu ayyas kuta'an gitu dan sunat namanya kita itu jangan berbacaan di dalam situ kalau habis itu kerjaan buat kesepian mulu. Ini kalau orang nak dapat tahu sebenarnya lah berubah kereta pembacaan kita wagairi atau lainnya. Jadi kalau kalam walau di Al-Quran makruhun ini jadi dokol semata-mata masuknya itu dan juga telah ya kan bapenda sudah apa makruh walau dari kadar hajatnya ada boleh walau yang ramu kalam pihalihi ya kan itu kadar diharamkan kalam pihalihi membetenda biasa aja ya kalah sambil tetap itu kadar haram makruh itu ya kan sudah hancur kadar boleh mau masuk situ kalau atau sa lamun kita pengwahin gimana nah ini sudah jadi amalan pabila wahin mengucap syukur alhamdulillah lalu di dalam situ wahin hamidallah dia kalau diri anu muntung aja yang mengucap alhamdulillah itu hati apa salah satu hati aja dilalat yang membaca itu alhamdulillah hati anu jangan muntung wala yuharrika wala yuhariku muntung wala yuhariku lisanamu dikalamin yusmihu diinapsahu jangan menggarapakan dia akan lidahnya dengan kata yang mendengar dengan dia akan dirinya itu mendengarkan dia dengan dia akan artinya seorang itu mendengar pada dia kalau kita sebelah rumah kalau epok lahir alhamdulillah syukur gitu walan aksara minal kalam lamun urang kan ya tina omong di dalam jantan kita lah bahasa hutan dan kawal kan teman-teman kabarnya khasiyah alaih minajan nih nah itu ditakuti atasnya daripada gangguan jin nah iya nah ini kabarnya kalau apa mamo dan gambar serangan itu nih nah itu kan tapi kalau ada juga kan cuma ya lah kalau ada lagi ya itu aja nih ada orang bisa mantul anak keluar karena akannya karena keluar ular ya gitu aja wa yutanu an ya'tamida fi qada'i hajati ala yusrahu dan disunatakan bahwasanya ia mendirikan pada qada'i hajat itu bapingkut di kita bapingkut bahasa qada'i hajat atas sebelah nanti yang kirinya ya kan misalnya anda kita kalau kerut itu lebih apa lebih nafas kita menakan keluar kalau kita kalau kita kan itu tahan sulit ya tahan ya tahan ya mudah keluar juga minta kalian kira masih mau yang liput tau boleh ada kayak itu nah habis wayak perahu itu atau mursi kita wayak mahalu pada zaman ingat akan ini mah wala apa wayak perahu dan makruh itu atau mursi di mahalu pada hajar makruh nantak makruh aja hujannya tapi bahayanya pendek bahayanya walau makruh tapi bahayanya kenapa tadi makruh melawasakan batahan di tempat pada hajat di maruya karena ada hadis karena an lukman ya kah karena ada sesuatu yang menurutkan lukman anna dalika yurisu wad anti lakabir bahwasannya yang demikian itu mewarisi sakit anak-anak hati kabit itu hati jalan itu kita hati itu sakit hati namun hati yang sakit macam-macamnya bangkak lah atau jantung lah atau paru-paru lah apalah ini kan apa tapi jelawas di mana di situ matinya biar kita tadi amin hendak banyak sudah ya tetap summa qala wa furudul udhu sittatun bermula rukun udhu ada enam wallahu ta'ala al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala kullana ma ahdana wa ma ta'amadna ma asrana ma alana wa ma anta alam wa ma anta alam wa ma anta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar alhamdulillah Muhammad dan Amin Al-Qubbi Al-Mukhfatiha. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال رحمه الله آمين. مسألة إذا قيل لك وكم كتابا أنزل على أنبيائه أي المرسلين. Suatu masalah apabila dikata orang bagi engkau berapakah kitab yang menurunkan ia Allah kepada seluruh nabinya yakni rasulnya. Takam maka bermula lafaz kam itu ismu istifhamin. Kalimah isim maknanya betakun. Di mahal di nasbin mahalnya nasab. Kupingnya mabli mahalnya nasab. Mapulun les tengahnya mapul makadamun memberdahulut. Wa kitaban bermula lapas kitaban itu tamyizun. Itu les tengahnya tamyiz. Kal jawabu maka jawaban itu masalah antakula bahwa engkau mengatak ruak riwayatun. Ia pada satu riwayat mi'atu kitabin bil-ifradu wa arba'atu kutubin. Kitab yang diturunkan Allah kepada seluruh rasul menurut satu riwayat berjumlah 104 buku kitab. Dia jangan memasak kutub ini jangan takut. Apanya kitab lalu kutub. Enggak apa daripada dinamikasnya dah. Anzalallahu minha ayat minal mi'ati wal arba'in asra kutubin ala sabiyillah Abi Bashar Adama alaihi salam. Telah menurunkan Allah daripada 604 buting itu 10 daripada segala kitab kepada kekasih Allah asal dari seluruh tubuh manusia. Ini bapak tubuh bukan bapak roh. Bapak tubuh kita mengkafir ini Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam berapa 10 sekalinya di antara 104 10 sudah turun ke Nabi Adam. Wa anzalallahu ta'ala minha khamsina kitaban ala syifin alaihissalam. Menurunkan Allah Ta'ala daripada 104 kepada Nabi Sis alaihissalam anak Nabi Adam 50 buku kitab. Jadi berapa sudah? 60. Tashiyitun disini. Maka barangkali syiyitun itu dibaca makru'un. Jadi tashiyitun disini artinya tashiyitun makru'un disini. Dibaca dengan sin besar. Tumma kemudian al-musallatati dengan titik tiga. Tak. Maka titik tiga. Wakila dan ada yang mengatakan, nah itu kemana atapnya wakila ini? Mewakila di kemana atapnya? Kepada kila yang mahjub. Tashifun kila di sini wakila bil musannati. Katalah. Ada satu kaum mengatakan bil musannati di tauqiyati dengan titik dua di atas. Apa tak? Tak. Bainahum ya'un. Nah, di antara keduanya ada ya. Jadi si tak. Ya kan? Si. Si tak. Atau si. Si. Si. Apa si tun itu? Si tun atau si tak. Ini boleh jadi. Jadi wal aktaru bermula kebanyakan orang membaca sertuhu membarisi batangun. Ya kan? Si Sim atau si Cak. Itu tapi yang terbanyak batangun lah. Terbanyak dari batangun di wakat lah ya seratu. Bisa juga kan hitam ini. Itu urusan nahu. Wa maknahu artinya si Sim nih. Kenapa artinya? Hibatullah. Itu artinya si hibatullah. Artinya di kita pemberian Allah. Wakilah atiyatullah. Di sini kita kenal pengarahan hibatullah. Atiyatullah lah kan. dia adalah wahua. Dan Nabi Sis ini ibnu Adama li sulbihi, anak sulbi Nabi Adam alaihissalam. Karena min ajmali auladihi, Sis ini paling langkar daripada seluruh anak Nabi Adam. Rupa bagus, 50 dapat cukup alim ulama. Nah, wa afdalihim, dan paling tulang mulia. Nah, mana bagus rupa, mana mulia tulang. Wa asbahihim bi abihi, paling mirip lawan bapak. Wa ahabbihim ilahi, paling disayangi oleh abah tulang. Nah, kata robot. Nah, berapa umurnya? Wa asya sab'ah ni'atin wasnatai asarata sanatan, hidupnya 700 ditambah 12 tahun. 712 tahun umur, nah panjang umur. Namun di sini ditakuni kegiatan, misalnya berapa anak umur sana, kira-kira yang sedang berapa kegiatan. Tuan 60 lebih di kegiatan itu orang pintar menjawab apa itu 60 lebih 1000 kalau lebihnya. Pintar aja tuh biasanya. Salah mendeng. Itu umur kirim tadi nanya Muammar, termasuk Muammar lah orang panjang umur dia kita. Wa anzalallahu ta'ala minha 30 kitaban ala Idris jaddi Abi Nuhin alaihissalam. Dan Allah Ta'ala menurunkan daripada 104 buku kitab itu 30 kitab atas Nabi Idris, yaitu kai oleh Abah Nabi Nuh. Kai oleh Abah Nabi Nuh berarti batu Nabi Nuh. Jadi Nabi Idris nih 30, jadi 10 tambah 50 tambah 30 sama dengan 90 kasulah. Kalau itu wa ismuhu, ngarannya ngaran Nabi Idris nih Ahnuhun. Ahnuhun itu ngaran Nabi Idris. Di Fathil Hamzah dibaca dengan Fathil Hamzah A wasukun yoko Ah Al-Fanuhun atau Al-Fanuhun di Fathil Hamzah Ma'atil Hamzah waki iya sumya Idris. Kenapa jadi Ahnuh di ngaran Idris? Likas rati darsihil kutubah, karena sirin itu bah katuju banar mutala'ah segala kitab. Nah, menjadi sampai Idris ingaran artinya orang yang banyak mendarat. Nah itu Idris lah. Nah, wahuwa awal man qatta bil kalam, dan Nabi Idris inilah di dalam sejarah permulaan orang-orang yang menulis dengan pulpen. Itu sejarahnya kalau kita ditakuni oleh itu kayak siapa pertama orang yang menulis dengan kalam. Jawabnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Nah itu sahih. Dapat 10 naik kelas. Wa nabara ilman nujumi wal hisabi, dan awal orang-orang yang memandang ilmu nujum dan ilmu matematika. Nah ilmu hisab pemulaannya sudun. Jadi yang lain terbit-bit lah. Wa awal man khotob tiaba, dan pemulaan orang yang menjahit akan pakaian. Sebelum itu pakaian dikalau menggunakan aja, dikalau putarkan aja, belum ada berjahit yang berpotong-potong ini, berjahit bergunting ini belum ada. Nabi Idris ketambayannya. Walau bisa serta memakainya, memakai pakaian bergunting, berjahit. Wakanu min qablihi, yalbasuna juluda. Dan adalah umat itu sebelumnya Nabi Idris memakai akan itu kulit-kulit saja dipakai. Wa awwalu man ittakhadha silaha wa qatala al-kuffara, permulaan orang yang membuat senjata serta memerangi kafir harbi. Wa anzalallahu ta'ala minha asra kutubin ala Ibrahim alaihissalam, menurunkan Allah Ta'ala daripadanya 104 akan 10 buku kitab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari 100 lah. Wa qila inna suki sufuki Ibrahim hadhihi kalimat, dan dikata orang di dalam suhuf Nabi Ibrahim itu yaitu hadhihi kalimat, hadhihi itu adalah mabni, ya Allah, hadhihi mabni kalau gitu. Jadi les tengahnya menjadi anu nasab anu apa hukumnya nasab anu hukumnya apa maknanya mahalnya nasab les tengahnya menjadi isim inna muakhar. Karena ada wa inna tu kan isimnya inna ya haji. Jadi kalimat itu jadi badal mun badal bagi nasab hukumnya kenapa jadi kalimat baris di bawah jamak ba alif lawan ta. Nah, munnya ada calon alif jamak muannas setiap jamak muannas apabila waktu nasabnya barisnya kasrah wa ma bita wa alifin tarjumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a dalam kitab alfiyah sekali-kali. Nah, ini ilmu Allah Ta'ala juga